Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jal fil qur'anil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attakullaha haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanah, ya ayyuhal ladhina amanu attakullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap orang bisa saja menyatakan sesuatu. Pengakuan siapapun dapat mengucapkan. Tetapi sekedar pengakuan dan sebatas pernyataan belumlah sebagai suatu kesimpulan. Pembuktian itulah yang sesungguhnya. Termasuk mengaku cinta, menyatakan sayang dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak yang mengaku cinta. Untuk bertemu katanya rindu. Akan tetapi, apakah hanya sebatas itu? Kemudian dikatakan, oh iya, ia merindu. Memang benar dia mencinta. Pembuktian, itu intinya. Sudah sejauh mana ia membuktikan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah sebesar apa wujud rindunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nauzubillah, janganlah terjadi dan haruslah dihindari mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam praktek kesehariannya ia justru benci kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ia tidak percaya diri untuk menampilkan kesunnahan. Ia minder dan berusaha sembunyi, tidak nampak dan tidak dilihat orang. Ia takut untuk memperlihatkan identitas dirinya sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Sunni. Benar-benar mempelajari, mengilmui, dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Syiar-syiar sunnah dia tinggalkan. Simbol-simbol Islam dia tanggalkan. Malu, takut dengan berbagai alasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Al-Imamul Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima rahmatan wasi'ah meriwayatkan di dalam As-Sahihain dari dua orang sahabat dengan lafal yang hampir sama. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang datang untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" "Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu akan terjadi?" Pertanyaan yang tidak ada yang bisa menjawab. Tidak ada yang mengetahui jawabannya. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Hanya Allah yang mengetahui kapan kiamat itu akan terjadi. Karena yang bertanya itu betul-betul ingin bertanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru tidak menjawab pertanyaannya. Namun balik bertanya, "Wa ma a'dadta laha?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Memangnya apa bekal yang sudah engkau siapkan?" Karena intinya bukan kapan, tetapi bekal yang disiapkan. Kata orang tersebut, "La syai." Tidak ada bekal yang saya siapkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Illa anni uhibbullah wa rasulah." Yang saya siapkan adalah cintaku kepada Allah dan cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan dikumpulkan menjadi satu dengan yang engkau cinta. Sehingga siapapun yang mencintai sesuatu, yang mencintai seseorang, betul-betul cinta, besok di hari kiamat akan dikumpulkan dan disatukan. Maka perhatikan baik-baik, siapa yang engkau cintai selama ini. Maka renungkan dalam-dalam, siapa yang siang dan malam engkau rindukan. Perhatikan baik-baik, nama siapa yang paling disebut dengan lisan. Itu menunjukkan cintanya. Dan kelak pada hari kiamat akan bersama dengannya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Fama farihna bisyai'in farahana biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta." Tidak pernah kami merasa gembira segembiranya kami dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan dikumpulkan menjadi satu dengan yang engkau cinta. Kata Anas bin Malik selanjutnya, "Fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim." Anas bin Malik mengatakan, "Maka saya menyatakan saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cinta kepada Abu Bakar. Saya cinta kepada Umar dan betul-betul saya berharap besok di hari kiamat bersama dengan mereka dengan cintaku kepada mereka. Wa illam a'mal bimithli a'malihim." Walaupun amal perbuatanku tidak bisa menyamai amal perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Anas bin Malik bukan hanya mengaku cinta. Bukan hanya menyatakan aku ingin bersama dengan mereka, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Tetapi lihatlah dan tengoklah sejarah hidup Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dibuktikan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditunjukkan kerinduannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya dihidupkan, ilmunya disebarkan, ibadahnya ditiru, akhlak dan muamalahnya diteladani. Betul-betul nampak dan terlihat ya pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang mencintai orang-orang saleh akan dikumpulkan juga dengan orang-orang yang saleh. Yang dekat dan merasa nyaman dengan orang-orang yang senang beribadah pun akan didekatkan dengan mereka yang senang beribadah. Maka teruslah belajar untuk mencintai orang-orang yang saleh. Teruslah belajar untuk mencintai para ulama, para nabi, para syuhada, as-siddiqun, orang-orang saleh. Belajarlah mencintai mereka. Bukan hanya menyatakan cinta, tetapi ada buktinya. Itu nampak dari cara berbicaranya, dari model berpakaiannya, dari potongan rambutnya, dari kukunya, dari aksesoris yang dia pakai dalam kesehariannya, dalam bergaul dan bermuamalah dengan anak istrinya, berinteraksi dengan tetangga-tetangganya. Itu nampak dan terlihat dalam ibadah dan khusyuknya, dalam semangat menuntut ilmunya, nampak dan terlihat. Na'udzubillah, semoga Allah Azza wa Jalla melindungi dan menjaga kita dari hal-hal yang buruk. Apa itu? Justru mencintai orang-orang jahat, kaum kafir, orang-orang fasik. Dalam benaknya mereka, yang menjadi bahan cerita mereka, yang terpahat di dalam hati adalah ingatannya kepada mereka. Ditirulah nama-namanya, ditirulah bahasa dan kata-katanya, diikutilah cara makannya, diikutilah cara selebrasinya. Yang diikuti orang kafir, orang fasik. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum." Kumpulkan mereka dan pasangan-pasangannya. Di dalam ayat Al-Quran diperintahkan begitu, besok pada hari kiamat. "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum." Kumpulkan mereka jadi satu dengan pasangan-pasangan mereka. Untuk apa? Fahduhum ila siratil jahim. Bawa dan arahkan mereka ke neraka jahim. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Fayaji'u sahibur riba ma'a ashabir riba." Yang di dunia dia melaksanakan praktek riba, besok pada hari kiamat dikumpulkan dengan orang-orang yang melakukan praktek riba semuanya. "Wa yaji'u sahibu zina ma'a ashabiz zina." Yang di dunia melakukan praktek zina, besok pada hari kiamat dikumpulkan menjadi satu dengan orang-orang yang melakukan zina. "Wa yaji'u sahibul khamri ma'a ashabil khamri." Yang di dunia dia mengkonsumsi khamr, minum-minuman keras, besok pada hari kiamat akan dikumpulkan menjadi satu pula. Mereka orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras. Dikumpulkan sesuai kelompoknya masing-masing. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, "Wa idhan nufusu zuwijat." "Wa idhan nufus zuwijat." Ketika jiwa-jiwa itu dibuat dan dijadikan berpasang-pasangan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, "Qarana kull sahibi 'amalin bi syaklihi wa nadhirih." Setiap orang yang melakukan sesuatu itu akan diiringkan dan digabungkan dengan yang semisal. "Fajama'a bainal mutahabbaini fillah fil jannah." Dua orang yang sama-sama saling mencintai karena Allah, kelak akan dimasukkan satu ke dalam surga. "Wal mutahabbaini fi ta'ati syaitan fil jahim." Dua orang yang saling mencintai untuk taat kepada syaitan, digabungkan menjadi satu di neraka. "Fal mar'u ma'a man ahabba sya'a am aba." Maka setiap orang itu akan dijadikan satu dengan yang dia cinta. Sya'a am aba, mau tidak mau, dia terima ataukah ditolaknya, tetap akan dijadikan menjadi satu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sekali lagi, Perhatikan cintamu selama ini untuk siapa. Nilai rindumu selama ini buat siapa. Artis Korea, pemain bola, pemusik dan penyanyi, selegram, dan para artis, siapa yang selalu engkau sebut, siapa yang terus engkau ingat, dan siapa yang engkau ingin dirimu seperti dia. Fal mar'u ma'a man ahabba. Setiap orang akan bersama dengan yang dia cinta. Aku lukau lihada, wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, menambahkan apa yang telah disampaikan pada khutbah yang pertama, kiranya kita mengingat kembali sebuah hukum yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa saja yang bertasyabbuh, meniru-niru, menyerupai dengan suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia tergolong dari kaum tersebut. Siapa yang ditiru? Kalau yang dia tiru orang-orang baik, orang-orang saleh, fahuwa minhum, minas salihin, maka dia pun tergolong orang-orang saleh. Tapi kalau yang dia tiru adalah al-fasiqin, al-asin, orang fasik, justru yang bermaksiat, fahuwa minhum, maka dia pun tergolong dari mereka. Walaupun dalam kesehariannya bersama dengan yang lain, tapi dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam sendirinya ketika tidak bersama, ternyata dia tunjukkan hakikat dirinya itu siapa. Hakikat diri itu kan bukan yang nampak di depan orang banyak. Hakikat diri itu ketika dia sedang sendiri. Nilai seseorang itu tidak hanya bisa dilihat ketika banyak yang melihat, tetapi nilai seseorang sesungguhnya itu ketika hanya dia sendiri, Allah yang melihat. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mari kita ingat terus untuk kemudian menjadi cambuk buat kita meniru orang-orang yang saleh, walaupun secara amal ibadah masih jauh dari mereka. Dan ada rasa benci dan tidak suka, berusaha untuk menjauh dan menghindari dari orang-orang yang buruk, orang-orang yang fasik. Dan itu tidak ditampakkan, apalagi sampai dibangga-banggakan dan dicerita-ceritakan bahwa dia bisa ini, bisa itu, karena meniru si fulan dan si alan, orang fasik itu, dalam berpakaiannya, dalam bicaranya, dalam tulisannya, dalam kesehariannya. Jangan, karena Nabi Muhammad mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertasyabbuh, meniru-niru, menyerupai suatu kaum, dia tergolong dari kaum tersebut. Pilihlah orang-orang yang baik untuk ditiru, dan janganlah meniru orang-orang yang jahat dan fasik. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah untuk kita, kekuatan hati dan batin, kekuatan semangat dan tekad, untuk menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang sunni, sebagai seorang santri, bukan orang awam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.